lama, ada DP lama. Apa tempo kita paling ulang ke sana? Pemilu selalu tabahnya. Rindu tobelo su jauh di mata sio mama. Ada do kasihan tarindu muni semua. Hati rindu balik ulang ke sana. Mama ku dapat mama papa bersaudara. Setara tahan rindu kadara. Tobelo marah hai selalu kita bangga. Susah senang, sendiri kita tanggung. Hidup di rantau, jauh dari kampung. Rasa paling jauh, bataria minta tolong. Jauh dari Tobelo, rasa rindu minta ampun. Hati rindu balik, air mata malele. Ini adat budaya, tidak-tidak cakalele. Tak ada yang bisa pele, ini torang manele. Kumpul hidup, tohangnya sama-sama tombong kandil. Iyo, konyo Tobelo su paling jauh. Aku pegang tangan adik kakak mari jaga. Itu yang bikin kita selalu bangga.